بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah ketika beliau menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari tentang tidak ada keringanan atau pengecualian bagi seorang pun yang memunculkan sesuatu atau mengambil sesuatu yang tidak pernah ada dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sebelum itu ada hadis juga berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu agama. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa muta'alliman wa mu'aliman aw muta'alliman." Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun." Dunia ini mal'unah ay madzmumah, tercela. Sesuatu yang hina, rendah. Mal'unun ma fiha, tercela pula atau rendah pula apa-apa yang ada di dalam dunia ini. Illa, kecuali, zikrullahi, kecuali zikir kepada Allah Azza wa Jal, ini tidak tercela. Wa mawalahu, atau yang berkaitan dengan zikrullah, berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan amal ibadah, berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ini tidak tercela. Wa 'aliman, demikian pula seorang yang alim, dia berilmu, dia mengajarkan ilmunya, mengajak manusia kepada al-haq, membimbing dan mengarahkan manusia kepada al-haq, ini juga tidak tercela walau dia di dunia. Au muta'alliman, atau seorang yang belajar ilmu agama, mempelajari agama Allah Azza wa Jal, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha semaksimal mungkin untuk mengangkat kejahilan tentang agama Allah dan sunnah Rasulullah dari dirinya, ini juga tidak tercela. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walahu wa 'aliman aw muta'alliman. Sahabat hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi sudah 4 hadis yang kita dapatkan. Yang pertama, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah dan penduduk, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penduduk langit dan bumi sampai pun semut di dalam lubangnya dan ikan-ikan di lautan, mendoakan kebaikan bagi mereka-mereka yang mengajarkan kebaikan bagi manusia. Siapa sahabat hadisnya ini? Abu Umamah Al-Bahili Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu, yang mengeluarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ahsantum barakallahu fikum. Hadis yang kedua, innal malaikata latadau ajnihataha litalibi ilmin ridan bima yasna' wa innal alima layastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al huta fil bahr aw hatta al huta fil ma. Dan sesungguhnya malaikat itu mengepakkan, membentangkan sayapnya untuk menaungi para thullabul ilmi karena ridan bima yasna, ridha terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu ketika mereka menuntut ilmu agama. Dan bahwasanya seorang alim akan dimintakan ampunan atas dosa-dosanya oleh para penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan-ikan di lautan. Siapa sahabat hadis ini? Abu Fida, Abu Darda Al-Ansari radhiyallahu an. Kemarin ada yang bertanya siapa nama Abu Darda. Namanya terjadi khilaf di antara para ulama tentang nama beliau. Sebahagian riwayat menyatakan namanya Uwaimir bin Amir, sebagian lagi menyatakan Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu. Ada riwayat menyatakan Uwaimir bin Amir bin Zaid bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Sebagian riwayat menyatakan namanya Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Tayyib, hadis yang ketiga, la hasada illa fi ithnataini rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulun ataahu Allahu al-hikmata fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh merasa iri, dengki atau ghibtah kecuali pada dua kondisi. Yang pertama, merasa ghibtah kepada seseorang yang Allah berikan harta kekayaan yang berlimpah kepada seseorang dan dia menghabiskan hartanya itu fi sabilillah. Dan yang kedua, merasa iri ataupun ghibtah kepada seseorang yang Allah berikan hikmah kepadanya sehingga dia menerapkan hikmah itu untuk dirinya dan dia mengajarkan hikmah tersebut kepada orang lain. Siapa sahabat hadis ini dan siapa yang meriwayatkannya? Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Siapa yang meriwayatkan? Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Ahsant. Yang keempat, hadis yang tadi kita sebutkan. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walah wa 'aliman au muta'alliman. Dunia itu tercela, rendah, dan tercela pula atau rendah pula apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah dan yang berkaitan dengan zikrullah, keimanan dan amalan-amalan saleh. Demikian pula yang tidak tercela, seorang yang alim mengajarkan ilmunya dan seorang penuntut ilmu yang berusaha menghilangkan kejahilan dari dirinya. Hadis riwayat hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an Abdurrahman bin Sakhr, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Baik, kita lanjutkan. Yaqulu syarihu rahimahullah, berkata asy-syarih Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, wa qauluhu dan ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah, aw yakunu rajulun yad'u ila syai'in ahdathahu min qablihi min ahli al-bid'i fa huwa kaman ahdathahu, faman za'ama dhalika aw qala bihi faqad radda as-sunnata wa khalafa al-haqqa wal-jama'ata wa abaha al-hawa wa huwa asharrun ala hadhihi al-ummati min iblis. Adapun ucapan beliau, ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah, atau seseorang, artinya tidak ada pula pengecualian bagi seseorang, yad'u ila syai'in, yang dia mengajak kepada sesuatu, ahdathahu man qablahu, yang sesuatu itu telah dimunculkan oleh orang-orang sebelum dia. Kebid'ahan itu sudah ada sebelum dia lahir. Kemudian ketika dia lahir, tumbuh dewasa, ternyata dia mengajak manusia pada kebid'ahan tersebut. Ini juga tidak ada pengecualian. Itu tercela, itu harus ditinggalkan. Min ahlil bid'ah, yang telah dimunculkan dari kalangan ahlul bid'ah, fa huwa kaman ahdathahu, maka sama saja dosanya, ibarat dia seperti orang yang pertama sekali memunculkannya, seperti bid'atu al-mawalid, bid'ahnya maulid Nabi, peringatan-peringatan seputar maulid Nabi. Ini sudah dari zaman dulu, sebelum kita lahir kebid'ahan ini sudah ada. Dan ketika di masa-masa sekarang ini ada orang-orang yang mengajak manusia untuk merayakan maulid Nabi, mengajak manusia untuk menghidupkan kembali acara-acara maulid Nabi dan yang semisalnya, maka tidak ada pengecualian bagi dia. Tidak dikatakan, oh dia ini kan hanya mengikut saja, bukan memunculkan kebid'ahan tersebut. Tetap, baik kebid'ahannya ataupun para pelakunya yang muncul di masa sekarang, mereka berada di atas penyimpangan terhadap sunnah. Kebid'ahannya kita ingkari, demikian pula para pelakunya juga kita ingkari. Perbuatanmu bid'ah dan engkau terjatuh ke dalam kebid'ahan. Faman za'ama dzalika aw qala bihi, maka barang siapa yang meyakini hal itu, bagian dari sunnah, bagian dari hal-hal yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah, aw qala bihi, atau itulah memang pendapat yang dia pegangi, faqad radda sunnata, maka berarti dia telah mengingkari, dia telah menolak sebuah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah muncul kebid'ahan melainkan sebuah sunnah yang semisalnya pasti ditinggalkan oleh orang tersebut. Demikian pula sebaliknya, tidaklah mereka-mereka mengamalkan sebuah kebid'ahan yang telah ada sejak dahulu, melainkan pasti mereka-mereka akan membuang sebuah sunnah yang semisal dengannya. Wa khalafa al-haqq wal jama'ata, maka dia juga berarti telah menyelisihi al-haq dan al-jama'ah, wa bahal hawa, dan dia telah membolehkan terjadinya upaya mengikuti hawa nafsu, wa huwa asharrun ala hadhihi al-ummati min iblis, dan dia seyogyanya dinyatakan lebih jahat, lebih jelek atas umat ini daripada iblis. Bagaimana bisa? Bukankah iblis jelas-jelas permusuhannya kepada Bani Adam, dan yang mengajak orang tadi untuk menjadi jelek adalah iblis pula? Kenapa kemudian dia dikatakan lebih jelek, lebih jahat, lebih menyesatkan terhadap umat ini daripada iblis? Tentu sangat mudah dipahami ucapan beliau ini. Ibarat musuh dari luar ingin menyerang sebuah perkampungan atau sebuah negeri kaum muslimin, sulit bagi mereka untuk langsung bisa meluluh lantakan negeri kaum muslimin, pertahanan kaum muslimin dari luar, karena persiapan kaum muslimin sangat matang untuk melawan mereka. Persiapan seorang muslim kuat, tahu dia itu musuhnya yang di luar sana akan menghancurkan dia, merusak akhlaknya, akan menjajah dia. Ibaratnya iblis, musuh yang dari luar tadi. Sementara yang dari dalam ini, yang sulit untuk diketahui, musuh dalam selimut. Sama-sama dalam selimut, tetapi ternyata dia menginginkan kejelekan kepada kita. Kita sudah merasa aman, merasa nyaman bersama dengan dia, ternyata dia musuh kita. Seorang muslim yang mengaku sebagai Islam, tetapi ingin merusak Islam dari dalam. Kaum muslimin gak tahu kalau itu musuhnya. Kaum muslimin gak paham kalau ternyata dia adalah mata-mata dari musuh. Dia merupakan utusan dari iblis, sehingga lebih mudah untuk menyesatkan kaum muslimin. Inilah ahlul bid'ah wal hawa. Kaum muslimin menyangkanya dia dari barisan muslimin, mereka merasa aman dari dia, ternyata justru itu dimanfaatkan olehnya untuk merusak Islam dari dalam. Seperti yang terjadi pada orang-orang munafikin di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin merusak Islam dari dalam. Demikian pula Abdullah bin Saba al-Yahud, aslinya Yahudi, masuk ke dalam Islam ingin merusak agama Islam itu sendiri, sehingga dia dianggap bagian dari kaum muslimin. Namun ternyata memunculkan berbagai macam kerusakan kepada kaum muslimin. Wa aqul, saya katakan, inna man ittaba'a ahlal ihdathi fahuwa muhdithun. Sesungguhnya orang-orang yang mengikuti mereka-mereka yang memunculkan perkara baru, hakikatnya sama. Dia juga seperti mereka yang memunculkan perkara baru dalam agama ini. Wa man jara ashabal bid'i aw taba'ahum fahuwa mubtadi'un. Dan barang siapa yang berjalan seiring, jara berjalan seiring dengan mereka, melangkah bersama dengan mereka, mengikuti semua aktivitas mereka dari kalangan ashabul bid'ah, ay taba'ahum, atau mengikutinya, fahuwa mubtadi'un, maka dia juga dikatakan sebagai mubtadi', dihukumi sebagaimana hukum orang yang dia ikuti. Ketika dia tahu itu adalah kebid'ahan, tahu bahwa itu adalah kemungkaran, namun tetap dia dengan sadar mengikutinya. Wa man ibtada'a fid dini faqad radda sunnata. Dan barang siapa yang memunculkan perkara baru, kebid'ahan dalam agama ini, maka sungguh dia telah menolak, mengingkari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khalafa al-haqqa. Dia menyelisihi al-haq, ay radda minas sunnati ma huwa mukhalifun li bid'atihi, atau dengan kata lain, dia menolak sebuah sunnah yang semisal dengan penyelisihan dia, dengan kebid'ahan yang dia lakukan tadi. Wa mubtilun laha, dan dia membatalkan sebuah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man radda ba'd as-sunnati fa inna 'alayhi min al-ithmi wal-wizri biqadri ma khalafa min al-haqqi wa abaha fihi al-hawa. Dan barang siapa yang menolak sebahagian dari sunnah, maka atas dia dosa. Dia akan menanggung al-ithmu wal-wizru, dosa dan kesalahan, biqadri ma khalafa min al-haqq, sesuai dengan kadar penyelisihan dia terhadap kebenaran ini. Wa abaha fihil hawa, dan sesuai dengan kadar dia mengikuti dan membolehkan hawa nafsu. Demikianlah sunnatullah. Semakin seseorang menolak al-haq, maka semakin dia akan terjerumus kepada al-batil. Dan ketika seseorang itu mudah menerima al-haq, maka mudah pula bagi dia untuk meninggalkan al-batil. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يهدينا إلى سواء السبيل. Kita senantiasa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memberikan kepada kita jalan yang lurus untuk senantiasa mengikutinya. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita sambung pada waktu-waktu mendatang. Bi'idznillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fiikum.